Mami, mami, mami, aku betek sekali. Dia lagi-lagi membuatku galau hati. Begini ku salah, begitu ku salah. Ku harus bagaimana lagi? Mami, mami, mami, Pinacia. Go out.